bersyukur kau di sini kasih di kalbuku mengiringi dan padamu ingin ku sampaikan kau cahaya hati dulu ku palingkan diri dari cinta hingga kau hadir ubah segalanya oh inilah janjiku kepadamu sepanjang hidup bersamamu kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu kaulah cintaku cintaku sepanjang hidup seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya aku milikmu yakini hatiku kau anugerah sang maha rahim semoga Allah berkahi kita kekasih penguat jiwaku berdoa kau dan aku di jannah temukan kekuatanku di sisimu kau hadir sempurnakan seluruh hidupku oh inilah janjiku kepadamu sepanjang hidup bersamamu kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu kaulah cintaku cintaku sepanjang hidup seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya aku milikmu bersamamu ku sadari inilah cinta tiada ragu dengarkanlah kidung cintaku yang abadi sepanjang hidup bersamamu kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu kaulah cintaku cintaku sepanjang hidup seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya aku milikmu, yakini hatiku. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya aku milikmu yakini hatiku kau anugerah sang maha rahim semoga Allah berkahi